sadake kok ana perlu asih esuk kok nangeke aku ening tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak ipanku wis kowe ra usah sulaya kedek penilungo karo sapa ning pambe mulih iki sapa yen tutu bocah wadon liya nek bengi aku ora neng ngendi-endi malah aku njaluk tulung dikeroi pirang-pirang dino orang mbok turuti rasane kekerku kaya disunduki wong lanang ngendi sing bakal kuat ati kumprak-kumprak men dino makani tinggi njaluk-njaluk ning belanjani ora mesti apa aku arep mbok pakani wedi aku masih cinta padamu my darling I love you wis minggir amah dek yen ngono aku ae seminggir seminggir aja dek aku masih cinta padamu my darling I love you sajake kok ana perlu sih esuk kok nangeke aku ening tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak di pangku wis kowe ra usah sulaya kedek penilungo karo sapa ening klambi mulih iki sapa yen tutu bocah wadon aku orang nengendi-endi dek malah aku njaluk tulung dikeroi pirang-pirang dino orang mbok turuti rasane gegerku kaya disunduki wong lanang ngendi sing bakal kuat ati klomprok-klomprok men dino makani tinggi njaluk-njaluk ning belanjani orang mesti apa aku arep mbok pakani wedi aku masih cinta padamu my darling I love you wes minggir amah dek ngono aku ae seminggir aja dek aku masih cinta padamu my darling I love you aku masih cinta padamu my darling I love you wes minggir Allah deh aku ae seminggir aja deh aku masih cinta padamu my darling I love you.